بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan Islam dan kenikmatan bisa mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua kita bisa dapatkan dengan talabul ilm, dengan mempelajari agama ini. Tidak mungkin kita bisa mencontoh Nabi dalam segala aspek kehidupan beliau, dari perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, kalau kita tidak mempelajari bagaimana kehidupan beliau. Kita tidak mau menuntut ilmu, mempelajari akidah, mempelajari ibadah, akhlak, maka ini satu kenikmatan yang sangat besar yang perlu kita untuk menjaganya agar kita senantiasa istimrar terus menerus dalam menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, bab ma jaa fi al-istisqa bin anwa, al-istisqa bin anwa, bab tentang menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-istisqa bin anwa bin nujum, dan kita telah bacakan sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahunna, ada empat perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang dimaksudkan dengan jahiliyah di sini adalah ma qabla al-bi'thatin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka manusia pada saat itu sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul berada dalam kebodohan yang sangat dan dalam kesesatan yang sangat besar, sampai-sampai dikatakan al-Arab ketika itu mereka adalah ajhal khalqillah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling bodoh, orang Arab, musyrikin Arab. dan enggak bisa baca, nah, dan amalan-amalannya, amalan-amalan jahiliyah, sebagaimana kita bisa ketahui dalam sejarah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau memperingatkan dari amalan-amalan jahiliyah untuk kita tinggalkan. La yatrukunahunna, yang ghalib kebanyakan umatku ini, disebutkan umatku, umat al-ijabah, umat ijabah, umat yang memenuhi panggilan dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat itu ada dua, ada umat dakwah, ada umat al-ijabah. Umat dakwah itu mencakup seluruh manusia, orang kafir. Demikian juga kaum muslimin, seluruh manusia adalah umat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ummatul ijabah, ummatul ijabah adalah umat yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatrukunahunna, galibnya mereka masih melakukan beberapa perkara-perkara jahiliyah. Di antara disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru, al-fakhru itu maknanya adalah at-ta'ali wa at-ta'azum, membangga-banggakan, meninggikan, melebih-lebihkan. Al-ahsab, al-ahsab itu adalah keturunannya. Mengagung-agungkan, membangga-banggakan kepada manusia tentang keturunannya, nenek moyangnya, bapaknya atau neneknya. Dia membanggakan bapaknya dulu adalah seorang yang kaya, seorang pejabat, seorang pemimpin kaum. Ini yang disampaikan kepada manusia, diungkit-ungkit di hadapan manusia, berbangga-banggaan, mengagungkan. Ini yang pertama termasuk dari perkara jahiliyah, yaitu berbangga-bangga dengan nasab, baik keturunannya, bapaknya atau kakeknya. Itu orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, ataukah dari si nasab, dia nasab yang mulia, nasab keturunan bangsawan, saya ini keturunan ningrat. Ini semua masuk di dalamnya dan termasuk dari perkara jahiliyah, termasuk dari perkara jahiliyah. Kenapa? Karena disebutkan liannahu ittakhara wa ta'adum bi asya la yajuz ta'adum fiha, karena dia itu berbangga-banggaan dan mengagungkan dengan satu perkara, satu hal yang dia tidak boleh untuk mengagungkan dan mengembangkan diri padanya. Karena kemuliaan itu bukan karena keturunan, kemuliaan itu bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan yang kamu peroleh atau yang orang tuamu peroleh, nenek moyangmu, bukan itu kemuliaan. Kemuliaan itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran kemuliaan bagi seseorang itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunanmu, bapakmu itu tidak bisa memberikan pembelaan kepada kamu. Sekalipun orang tuamu itu orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu sendiri tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan bermanfaat keturunanmu. Tidak akan bisa memberikan pembelaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat. Maka beliau pun mengumpulkan keluarganya dan memberikan peringatan. Ya Abdi Manaf, ya Bani Abdi Manaf, dulu kami panggil semua, ya Abbas, ya Nam Fatimah, dipanggil semua, ya Sofia, istarau anfusakum fa inni la ugni ankum min Allahi syai'a, istarau anfusakum, jualah diri-diri kalian sendiri. Ayat makna isyara anfusakum, hendaklah kalian bebaskan diri-diri kalian sendiri dari nar. Fa inni la ugni ankum min Allahi syai'a, sungguhnya aku tidak bisa memberikan pembelaan sedikit kepada kalian. Kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa seorang itu membela. 6. Rasulullah SAW menyatakan, man batta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu lambat-lambat dalam beramal, malas beramal, lam yusri' nasabuhu, maka nasabnya dia tidak bisa mempercepat. 6. Tidak bisa dia mengikuti nasabnya itu, keturunannya itu, yang keturunannya itu adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa. Namun kalau dia sendiri berlambat-lambat, tidak mau beribadah, malas beribadah, maka tidak bisa dia menyusul keluarganya yang saleh tadi. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amalu lam yusri' nasabuhu. Kata Imam Nawawi, man kana amaluhu naqisan, barang siapa yang amalannya itu sedikit kurang, lam yalhaqu bi martabati ashabil a'mal, maka dia tidak menyusul kedudukan orang-orang yang banyak beramal, beramal saleh. Tidak bisa, sekalipun kamu keluarga kiai, kamu keluarga ulama, kalau amalanmu sedikit, kamu tidak bisa menyusul martabah kedudukannya ashabul a'mal. Maka jangan menyandarkan, fala fayam bagi alla yattaki ala syarfi nasab wa fadilati al-aba wa biqasl fil amal. Maka tidak sepantasnya seorang itu untuk yattakil, untuk bersandar kepada kemuliaan nasabnya dan keutamaan fadilah kemuliaan orang tuanya, neneknya. Wa biqasl fil amal, dan tidak sepantasnya dia untuk malas beramal, kurang dalam amalan. Naam, maka ini sepantasnya bagi seorang untuk dia tidak bersandar kepada kemuliaan nasabnya yang dibanggakan nasabnya, sedangkan dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Dia bukan orang yang punya kedudukan, dia punya, bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang saleh, dia bukan orang yang banyak beramal beribadah kepada Allah. Hanya nasabnya saja, saya anaknya ini, saya anaknya ini, tidak bermanfaat. Yang kedua, kenapa iftikhar, berbangga-banggaan dengan nasab, dengan keturunan itu termasuk perkara jeliah? Karena iftikhar bi amali ghairihi, karena berbangga-bangga dengan amal selain dia. Bukan dia beramal, bukan yang dia punya kemuliaan, tapi dia berbangga. Qala al-Imam ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Wahab, "Idza kana la yajuz lil insan ay yaftakhara bi amalihi." Jika seorang itu tidak diperbolehkan untuk berbangga-bangga dengan amalannya, dengan amalannya sendiri saja tidak diperbolehkan untuk berbangga-bangga dengan ibadahnya, fakaifa bi amali abihi wa jaddihi, bagaimana pula dia berbangga-bangga dengan amalnya, dengan perbuatan bapaknya dan kakeknya dan keturunannya? Maka tentu ini lebih tidak boleh lagi. Nah, dan ini masih terjadi dalam umat ini. Rasulullah SAW ketika mendapati perkara itu muncul pada al-muhajirin atau ansar, langsung beliau memberikan peringatan. Sebagaimana dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya ada dua orang bertengkar. Salah satunya dari al-muhajirin dan yang lain dari golongan ansar, bertengkar, selisih. Lalu orang al-muhajir tadi dipanggilnya orang-orang muhajirin, "Ya lal muhajirin," wahai orang muhajirin dipanggil. Demikian pula orang ansar memanggil, "Ya lal ansar," panggil juga orang ansar. Ini sandarkan kepada kabilahnya. Maka Rasulullah SAW mendengar ini, keluar mendatangi mereka berdua, lalu mengatakan, "Ma hadza, apa ini? Apa ini yang kamu lakukan?" Naam, dakwah jahiliyah. Ini dakwah, ini seruan-seruan jahiliyah. Ini seruan jahiliyah. Karena mereka mengajak kepada kesukuan kabilah. membanggakan kabilahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini perkara jahiliyah, ini perkara jahiliyah. Nah, ini termasuk dosa, bahkan sebagian ulama termasuk memasukkan termasuk dosa besar al-fikhar. Berbangga-banggaan diaba dengan keturunan, dengan orang tua, termasuk dosa. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Rasulullah mengatakan, la yantahiyanna aqwamun, sungguh benar-benar satu kaum itu berhenti, yaftakhiruna bi abaihim alladzina matu, dari berbangga-bangga mengagung-agungkan bapak-bapak mereka, alladzina matu, yang sudah meninggal, sudah puluhan tahun meninggal masih dibangga-banggakan, sudah disebut-sebut. Sungguh satu kaum itu berhenti dari yang demikian itu membangga-banggakan orang tuanya, keturunannya yang mereka sudah mati. Innama huwa fahmu jahannam, sesungguhnya itu adalah arang dari arang-arang jahannam. Yang sebutkan arang jahannam, membakar mereka di jahannam. Ini menunjukkan perkara yang besar, ini bukan perkara yang remeh. Rasulullah SAW peringatkan kita dari membangga-banggakan keturunan. Qauluhu al-fahru bil ihsab. Kita baca kitab ayat ta'adhum ala nas bil aba wa ma'athirihim wa dhalika jahlun 'azim. Al-fahru yakni ta'adhum. Ta'adhum itu meninggikan, mengagung-agungkan, membangga-banggakan, yang sama mananya, kepada manusia tentang bapak mereka. Nah, keturunan mereka. Wa ma'athar li'an mereka, apa-apa yang dimiliki oleh orang tuanya itu rupa kebaikan, ini yang dibangga-banggakan. Wa dzalika jahlun 'adzim, dan ini merupakan kejahilan yang sangat besar, termasuk kejahilan, karena seluruh perkaranya jahiliyah itu perkara-perkara jahil. Namanya jahiliyah, kita jahil. Orang yang melakukan amalan jahiliyah berarti jahil. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan lalu Syekh, jahlun azim, kalau ada orang yang mengagungkan keturunannya, bapaknya, membangga-banggakan di hadapan orang lain, maka ini jahlun azim, kejahilan yang sangat besar. Mereka jahil terkarat tentang perkara syariat ini. Dan Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk kita tinggalkan dan menjauhi amalan jahiliyah, lalu masih dilakukan, menunjukkan jahil, tidak tahu. Kita perlu belajar, perlu kita belajari masail jahiliyah, apa saja amalan-amalan jahiliyah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, sehingga kita tahu, kemudian kita tinggalkan. Itla karama illa bittaqwa, karena tidak ada kemuliaan itu kecuali dengan taqwa. Ini menunjukkan jahilan. Dia ingin memuliakan dirinya dengan menyebut kemuliaan keluarganya supaya dia menjadi mulia juga, walaupun dia tidak memiliki. Padahal tidak ada kemuliaan itu kecuali dengan iman dan takwa. Kama qala ta'ala inna akramakum indallahi yatqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa mereka itu? Orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa'u dhifi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Tidaklah harta-harta kalian dan tidak pula anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana zulfa, yang mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya, bukan dengan harta-hartamu yang banyak. Kamu punya rumah yang banyak, mewah, mobil, pokoknya dunia kamu miliki. Demikian juga anak-anakmu, kamu punya anak yang banyak, semuanya sukses dunianya. Bukan itu yang mendekatkan kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi man amana wa amila salihah, orang yang beriman dan beramal saleh, beriman dan beramal saleh, faulaika lahum jazaa'u dhifi bima 'amilu, mereka itulah mereka mendapatkan balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka amalkan. Amalan-amalan salehnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan Allah melipat gandakan kalau itu amalan saleh, minimalnya 10. Satu amalan kebaikan yang kita lakukan itu minimal diganjar oleh Allah 10 kali. Sampai 700 kali. Sampai pelipat gandaan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang dia berikinan melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, katabah Allah indahu asyru hasanat au sab'atu dhifin au adwa'in katsira. Satu kebaikan kamu lakukan, apa saja kebaikan itu, Allah mengganjarnya paling sedikit 10 sampai 700 kali dan pelipat ganda yang sangat banyak. Maka di sini dhifi dilipat gandakan oleh Allah balasannya dari apa yang mereka amalkan. Wahum fi ghurufati aminun, dan mereka berada dalam gurfa-gurfa, kamar-kamar, aminun, dalam keadaan mereka merasakan keamanan di jannah. Di jannah Allah balas mereka dengan di yaumul qiyamah, Allah balas mereka dengan jannah, jannah yang memiliki kamar-kamar, dan mereka merasakan keamanan di dalamnya. Kata Syekh Wali Abi Dawud, dan juga diriwayatkan dari Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu taala marfu'an, dari hadis Abi Hurairah marfu, hadis sahih, sahih li ghairihi, inna Allah qad azhaba ankum ubiyatul jahiliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad azhaba ankum Ubiyatul jahiliyah, makna ubiyatul jahiliyah adalah al-kibr, kesombongan. Termasuk dari amalan jahiliyah adalah al-kibr, kesombongan, dengan membanggakan ahsab, membanggakan keturunan, maka menunjukkan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menghilangkan kepada kalian kesombongan jahiliyah. Wa fakhraha bil aba, dan berbangga-banggaan dengan aba, dengan orang tua, dengan keturunan, dengan nenek moyangnya. Innama huwa mu'min taqi aw fajirun syaqi, sungguhnya dia itu imma mu'min taqi, seorang iman mukmin yang bertakwa, atau seorang fajir yang syaqi. Ini golongan manusia. Imma seorang mukmin muttaqi atau seorang yang fajir, banyak melakukan kemaksiatan, syaqi, yang sengsara, celaka. An-nas banu Adam, manusia itu adalah anak-anak Adam, keturunan Adam. Wa Adam khuliqa min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. La ya'anna rijalun fakhrahum biqawamin, sungguh seseorang itu meninggalkan seseorang fakhr, berbangga-banggaan dengan atau terhadap kaumnya. Innamahum fahmu min fahmi jahannam, sesungguhnya berbangga-banggaan dengan keturunan itu adalah fahmun arang bara, min fahmi jahannam, dari bara jahannam. Ini hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya iftikhar bil aba, berbangga-bangga dengan keturunan orang tuanya atau neneknya, ini adalah arang atau bara jahannam. Aw la yakunanna ahwana lillah min ja'lan allati tadfa bi anfiha an-natim, atau itu lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, min ja'lan, dari kumbang, lebih rendah dari kumbang, allati tadfa, yang dia mendorong kotoran-kotorannya dengan hanfiha, dengan hidungnya. Dipakai hidungnya untuk mendorong kotorannya itu, hidungnya. Ini lebih rendah. Ini kedudukan. Rasulullah menggambarkan bagaimana kedudukan orang yang senang berbangga-banggaan dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan keturunannya. Yang pertama, dia adalah bara dari bara jahannam. Artinya ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman Rasulullah nanti di hari kiamat, bahwa sungguhnya dia mengumpulkan bara jahannam bagi dirinya. Awalayakuna, atau sungguh dia termasuk orang yang Allah hinakan, lebih hina, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang kumbang, dari seekor kumbang yang mendorong kotorannya itu dengan hidungnya. Ini yang pertama, berbangga-banggaan dengan al-ahsab, dengan keturunan. Ya, ini Yang dimasukkan di sini adalah qasadnya niat dia memang iftikhar. Bukan berarti seorang menyebutkan tentang kemuliaan bapaknya atau kakeknya itu termasuk dalam hadis ini. Tidak. Yang dimaksudkan ini memang orang itu senang. Dia membangga-banggakan, dia menyebut-nyebut dengan berbangga-banggaan. Itu menunjukkan kemuliaannya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah wata'nu fil ansab. Ini sebaliknya, pertama belakang tadi. Kalau yang tadi memuliakan keturunannya, ini yang kedua wata'nu fil ansab, menton mencela nasab, mencela nasab orang lain. Biasanya berbarengan itu. So, dia angkat keturunannya, dia nanti mencela keturunan yang lain. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Adalah mencela nasab. Atan. Watan fil ansab kata Syekh Abdul Rahman ay al-wuqu fiha bil aib wa tanaqqus. Yaitu menyebut-nyebutkan aib, aib-aib dan merendahkan nasab orang lain, merendahkan nasab orang lain. Nasab, ansab jamak dari nasab. Jamak dari nasab itu adalah asal insan wa qarabatihi. Asal insan wa qarabatihi, asal dari seseorang itu berupa bapaknya, anaknya, atau karabahnya, karabatihi, kerabat-kerabatnya, dari saudara, pamannya. Kata Syausimin, fayatan fi nasabihi kan yakul, mencela nasabnya seperti dia mengatakan nam, merendahkan engkau adalah putra dari tukang pemungut sampah, engkau anak dari ini, anak dari ini. Maksudnya dia merendahkan, mencela. Naam. Walam ayyara Abu Dzar radhiyallahu taala anhu rajulan bi ummihi, tatkala Abu Dzar menghina atau mencela seorang laki-laki dengan ibunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi, apakah kau mencela dia dengan ibunya? Innaka imrun fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang padamu itu ada jahiliyah. Abu Dzar yang disebutkan yang menghina seorang sahabat, yang disebutkan yaitu Bilal bin Rabah, Bilal bin Abi Rabah, dia mengatakan ya ibna sauda, wahai putra anak hitam. Anak hitam, Bilal hitam. Kedai celak, dia merendahkannya dengan ya ibnata sauda, wahai putri seorang hitam. Maka Rasulullah SAW marah dengan ini. Hiyar tahu biumnya, apa kucela dia dengan ibunya? Sesungguhnya pada dirimu itu ada perkara jahiliyah. Mana yang termasuk? Perkara jahiliyah adalah mencela nasab. Fadalla ala anna athan fil ansab min amal jahiliyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya mentuan mencela nasab, mencela keturunan nasab, termasuk amalannya jahiliyah. Wa annal muslim qad yakunu fihi syai'un min hadhil khisal al musamma bi jahiliyah wa yahudiyah wa nasraniyah wa la ibu dhalika kufruhu wa la fiskuhu. Qalahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya seorang muslim terkadang pada dirinya itu ada khisal, ada perilaku-perilaku yang disebut perilaku jahiliyah. Mungkin juga kita ada, tidak terlepas dari ini. Kadang kita mencela orang, menghina orang dari perkara-perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang kita melakukannya. Maka terkadang pada diri seorang itu ada khisal, ada perilaku-perilaku yang disebut perilaku jahiliyah, ataukah perilaku Yahudi, atau perilaku Nasrani, tetapi tidaklah menjadikan, mewajibkan yang demikian itu orang itu kafir atau fasik. Artinya tidak serta-merta orang yang melakukan satu amalan jahiliyah dikatakan kamu kafir, kamu orang jahiliyah, sama dengan orang jahiliyah dulu, orang musyrikin jahiliyah, tidak. Atau kamu fasik, tidak. Tidak langsung. Nah, karena ini mentuan fin nasab itu termasuk menyakiti hati seorang. Kita merendahkan orang lain, merendahkan orang tuanya, menghina orang tuanya, maka ini akan menyakiti hati orang seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah dari maktasabu, tanpa mereka melakukannya, tidak dilakukan oleh kaum mukminin mukminat tadi, kemudian dituduhkan dengan tuduhan yang dusta, maka sungguh dia telah melakukan satu kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Ya ma'syara man amana bilisanihi la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyakiti kaum muslim, wa la tu'ayyiruhum, jangan kau mencela mereka, jangan mencela nasab apa saja, dalam bentuk celaan apa saja enggak boleh. Rasulullah melarang, dan mencela nasab ini termasuk dari amalan jahiliyah. Disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ithnatan fin nas huma bihim kufrun." Ada dua perkara pada manusia, yang kedua perkara ini bihim huma bihim kufrun, mereka kafir. Mereka kafir dengan dua perkara ini. Apa itu at-ta'nu fin nasab? Mencela nasab. Termasuk kafiran. Wa niyaha 'alal mayyit, dan niyaha meratap, meratapi mayat orang yang meninggal. Meratap itu menangis dengan diiringi suara yang keras atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata pujian, kata-kata atau kata-kata pujian terhadap mayit, ataukah ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir. Ini niyaha. Dua perkara disebutkan Rasulullah dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim. Ada dua perkara pada manusia, dengan dua perkara ini huma bihim kufrun, mereka kafir. Kafir yang dimaksudkan di sini bukan kafir yang mengeluarkan seorang itu dari Islam, karena tidak semua kata-kata kufrun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan orang itu keluar dari Islam. Tidak. Banyak Rasulullah mengucapkan kata-kata kufrun dalam hadis, tapi yang dimaksudkan bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Kufrun duna kufrin, sebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kufur di bawah kufuran, seperti membunuh, ya, mencela sibabul muslim, fusukun, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu kafir. Maka bukan kafir di sini, kafir mengeluarkan dari Islam. Sama dengan dalam hadis ini, kufrun, yaitu mencela nasab. Dan niyahah lal mayyit, meratap mayyit. Di antara contoh disebutkan oleh ulama mencela nasab adalah seseorang mengatakan kepada orang lain, kamu bukan putranya si fulan, kamu bukan hadza laysa bibni fulan, ini bukan putranya si fulan. Ini contoh mencela. Ini satu contoh saja. Termasuk celaan pada nasab adalah engkau menafikan nasab bagi seseorang, bukan anaknya si fulan. Kamu itu bukan anaknya ini si fulan. Ini termasuk celaan. Padahal benar anaknya si fulan, lalu aku mengatakan bukan anaknya si fulan. Dan mencela nasab itu termasuk dari jenis al-qatb. Al-qatb, al-qatb itu adalah menuduh perempuan-perempuan mukminah melakukan perzinahan. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, ta'nu fil ansab, mencela nasab seseorang itu, fahuwa na'ul kathbi, termasuk jenis, masuk dari jenis kathab, yaitu menuduh, tuduhan, melakukan perbuatan zina bagi seseorang. Maka ini termasuk juga perkara besar, termasuk dosa mencela nasab seseorang. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di sini huma bim kufrun, termasuk kufur. Ancaman dari Rasulullah SAW kufur menunjukkan perkara itu perkara yang besar, perkara dosa besar. Bahkan sebagian ulama di antara Ibnu Jauzi menyamakannya, termasuk jenis dari engkau menuduh seorang itu telah melakukan perzinahan. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang mencela nasab. Karena tidak ada perbedaan antara saur dengan orang yang lainnya itu kecuali dengan ketakwaannya. Jangan karena keturunan bangsawan lalu kemudian kamu mencela yang lainnya, yang dia itu orang yang miskin, kamu mencela dia. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan kepada sahabat, la fadla lil arabiyya ajami, tidak ada kemuliaan bagi orang-orang Arab terhadap orang-orang ajam bukan Arab, dan juga tidak ada kemuliaan orang-orang ajam terhadap orang-orang Arab. Wala al aswad ala al abyad, dan juga tidak ada kemuliaan orang yang hitam terhadap orang yang putih, atau orang yang putih terhadap orang yang hitam. Bukan itu ukuran kemuliaannya. Kamu putih, dia itu hitam. Tidak ada. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan, kata Rasulullah SAW. Ini timbangan kemuliaan. An-nas min Adam, wa Adam min turab. Manusia itu adalah semuanya dari Adam. Kita ini semua berasal dari Adam, Bapak kita yang pertama, dan Adam itu dari turab. At-tafadhul indallah, maka kemuliaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, innama yakun bil iman wat taqwa. Itu bisa diperoleh dengan keimanan dan ketakwaan. Enggak ada yang lain, bukan karena nasab, bukan karena ahsab, kemuliaan dari bapak dan nenek moyang kita, tetapi dengan keimanan dan takwa yang kita miliki. Khan bidin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Masih ada dua perkara jahiliyah yang belum kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.